Kalau fasola itu memisah, memisahkan. Fasola itu memisahkan. Kalau infasola ini memisah dengan dirinya sendiri. Huwallazi yubtada'u bihil kalam, yaitu yang bisa dipakai untuk diawali dengannya sebuah pembicaraan. Karena dia terpisah, jadi bisa berdiri sendiri. Enggak butuh sambungan. Kenapa kok dhamir munfasil itu bisa dijadikan untuk mengawali kalam dan dhamir muttasil itu enggak bisa dipakai untuk mengawali kalam? Karena dhamir yang muttasil itu bersambung, sedangkan kalau dipakai untuk mengawali kan mau gandol ke siapa? Kan enggak mungkin gandol di depannya kata, kan enggak mungkin. Makanya itu rahasianya kenapa dhamir muttasil itu enggak bisa dipakai untuk mengawali, karena dia selalu bersambung. Lah sementara kalau ditaruh di depan mau nyambung ke siapa? Adapun dhamir yang munfasil yang terpisah, maka dia bisa dipakai untuk mengawali kalam karena dia berdiri sendiri. Memiliki tempat sendiri, memiliki bentuk sendiri, jadi bisa dipakai untuk mengawali walaupun enggak ada sambungannya, walaupun enggak gandol siapa-siapa itu bisa. Wa yaqa'u ba'da illa, dan dia juga bisa jatuh setelah illa. Fil ikhtiar, di dalam ucapan-ucapan biasa, bukan di dalam syair. Nahwu maqama illa ana, contohnya adalah maqama illa ana, tidak ada yang berdiri kecuali saya. Wa ma daraba illa anta, dan tidak ada yang memukul kecuali kamu. Wa ma safara illa huwa, dan tidak ada yang safar kecuali dia. Maka ini boleh. Demikian juga boleh ditaruh di depan seperti anta qaimun. Nah, itu bisa. Ini hanya di sini asy-syarih hanya membuatkan contoh yang jatuh setelah illa, tidak dibuatkan contoh yang jatuh di awal. Maka dibuatkan sendiri. Contoh dhamir munfasil yang dipakai untuk mengawali kalam, ya contohnya gampang. Huwa rajulun. Anta qaimun. Ana shaimun, nah itu juga bisa. Qala ta'ala, adapun contoh dalam Al-Qur'an, maka seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu," dan tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang meliputi, yang mengetahui seluruh bala tentara Rabbmu kecuali hanya dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada manusia ini yang tahu berapa banyak jumlah tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah sendiri yang tahu. Maka huwa di sini adalah dhamir munfasil namanya, karena dia itu bisa jatuh setelah illa di selain syair. Maka tinggal dikiaskan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, semua itu adalah dhamir munfasil. Semua itu adalah dhamir munfasil. Dhamir rafa. Karena menduduki tempat rafa. Adapun dhamir jer dan dhamir nasab, maka pakai dhamir nasab, pakai iyahu, iyahuma, iyahum, itu. Qala fal fa'ilu fi jami'i hadhihi al-amthilati dhamirun munfasilun fi mahalli rafa' fa'il. Maka fa'il pada seluruh contoh ini adalah dhamir munfasil karena terpisah. Semuanya dalam menduduki tempatnya rofa sebagai fa'il. Wa sayatil kalamu ala dhamiril munfasili bi awsa'a min hadza fi babil mubtada'i wal khabari insyaallah taala, dan akan datang pembicaraan tentang dhamir munfasil dengan yang lebih luas dari di sini pada bab mubtada' dan khabar insyaallah taala. Kemarin ada sebagian ummahat yang tanya tentang dhamir mustatir, di mana dhamir mustatir itu dibagi menjadi dua, yang mustatir boleh dan yang mustatir yang wajib sembunyi enggak boleh dinampakkan. Jadi mustatir itu dibagi menjadi dua, mustatir wujuban dan mustatir jawazan. Bersembunyinya dhamir di situ itu ada yang hukumnya itu wajib. Dan ada yang bersembunyinya itu boleh. Kapan wajib? Yaitu ketika tidak bisa diganti dengan dohir. atau ketika tidak bisa diganti dengan dengan dhohir. Alladzi la yahullu mahallahu ad-dhohir. Mustatir wajib. Ini mungkin bagi yang pemula enggak ikut enggak apa-apa. Mustatir wajib adalah ketika enggak bisa diduduki, ketika tidak bisa diganti tempatnya itu dengan isim dhohir. Kalau bisa diganti maka istitarnya hanya jaiz. Dan mustatir yang wajib itu cuma ada 4 tempat. Yaitu pada uf'ul, pada fi'il amr yang mufrad, pada fi'il amr yang satu if'il atau if'al. If'al, ingat fa'ala itu bisa fa'ala yaf'ulu, bisa fa'ala yaf'ilu, itu hanya dalam contoh. Dalam wujud asli enggak ada fa'ala yaf'ilu. Fa'ala pasti yaf'alu, fi'il amrnya pasti if'al. Perlu diingat itu. Jadi jangan dikira kemudian fa'ala itu bisa if'il, bisa uf'ul, itu dalam asli enggak, itu cuma fiktif. Itu hanya dijadikan contoh. Dalam ucapan hakikat, dalam faktanya di lapangan enggak ada if'il, enggak ada uf'ul. Adanya if'al. Maka mustatir yang wajib itu hanya pada 4 tempat. Yang pertama adalah fi'il amr yang satu if'al. Kemudian fi'il mudhari yang pakai yang mutakallim naf'al. Yang ketiga af'al. Dan yang keempat adalah taf'al yang anta bukan yang hiya. Taf'alu yang untuk anta bukan untuk yang hiya. Kalau yang taf'alu hiya ini mustatirnya jawazan karena bisa diganti dhohir. Pokoknya dhamir mustatir itu cuma pada 4 tempat, yaitu pada fi'il amr yang satu, kemudian pada fi'il mudhari' yang af'al dan naf'al, dan fi'il mudhari' yang taf'alu yang anta bukan yang hiya. Karena taf'alu itu artinya bisa dia seorang wanita atau bisa kamu satu orang laki-laki, ini sama. Dalam bahasa Arab fi'il mudhari'nya kamu seorang laki-laki dengan dia satu wanita itu sama. Itu tempat mustatir yang wajib. Ini kemarin pertanyaan sebagian ummahat. Jelas? Mustatir yang wajib pada if'al, naf'al, af'al, dan taf'al yang anta. Qala syarih wafakahullahu ta'ala tambihun. Perhatian. Taqaddama annal fa'ila adh-dhahira yarfa'uhul madhi wal mudhari'u. Telah lalu bahwasanya fa'il yang dhahir selain dhamir, fa'il dhahir bisa berupa Muhammadun, bisa Aliun, bisa Maktabun, bisa Kitabun. Ini bisa bersama dengan fi'il madhi dan bisa dengan fi'il mudhari', bisa merofaknya itu fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Wa ammal fa'ilul mudmar fa yarfa'uhul madhi wal mudhari'u wal amr. Adapun fa'il yang dhamir maka bisa untuk madhi, bisa untuk mudhari dan bisa amr, karena amr harus dhamir. Fi'il amr harus dhamir. Fa mithalul madhi ma'ad dhamiril muttasili qauluka. Adapun contoh fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir muttasil adalah qauluka dharabtu wa dharabna wa dharabta. Ini fi'il madhi yang memiliki fa'il dhamir. Wa mithaluhu ma'ad dhamir munfasil, kalau tadi adalah fi'il madhi yang memiliki fa'il dhamir muttasil. Sekarang fi'il madhi yang memiliki fa'il dhamir munfasil yang terpisah. Qauluka maqama illa ana, tidak ada yang berdiri kecuali saya. Ila akhirih kama taqaddama, sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah lalu. Wa mithalul mudhari', dan contoh fi'il mudhari' yang merofakkan fa'il ma'ad dhamiril muttasil, merofakkan dhamir muttasil. Qauluka akumu wa nakumu wa takumu wa yakumu. Saya sedang berdiri. Ini kalam ini, akumu gitu saja sudah kalam karena artinya saya sedang berdiri. Ada fi'il dan fa'il di situ. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wajib takdiruhu ana, saya berdiri. Makanya akumu itu ngartikannya itu saya berdiri. Ada sayanya itu loh. Nah, itu dhamir itu, saya itu. Di sini, di mana di sini bentuknya? Mana wujudnya ini? Apakah alif? Bukan. Hamzah itu bukan domir. Hamzah itu adalah huruf mudoro'ah. Mana? Berarti enggak ada. Berarti domir apa namanya? Mustatir. Kalau enggak ada, kalau dicari sampai capek enggak ketemu, maka itu domir mustatir namanya. Wanakumu, demikian juga nakumu, kami sedang berdiri. Lu ada kami, ada kata yang menunjukkan mutakalim, atau kata menunjukkan mukhotob, atau kata menunjukkan ghaib. Berarti di situ ada domir. Maka kalau ada kata-kata yang menunjukkan saya atau kamu atau dia, maka ini ada domir, jelas ada domir. Maka dicari. Kalau nggak ada, berarti mustatir. Kalau ada, dilihat nyambung atau enggak nyambung. Kalau nyambung maka mutasil, kalau enggak nyambung maka munfasil. Loh, gampang. Cuma nyari dhamir saja. Wa taqumu, dan kamu berdiri. Ini juga bisa dia berdiri, dia satu orang berdiri, dia wanita berdiri. Tapi bedanya kalau dia wanita berdiri, ini mustatirnya menjadi jawazan, menjadi boleh. Karena bisa diganti dengan dohir. Takumu Fatimatu boleh. Kalau akumu ana, enggak boleh. Ana itu jadi fa'il. Kenapa? Karena sudah diartikan saya sedang berdiri. Saya, lu. Rusak tau maknanya. Kalaupun boleh akumu ana, maka ana itu irabnya harus taukid. Dari domir yang mustatir, itu loh, itu bedanya mustatir yang wajib sama mustatir yang boleh. Tapi kalau takumu, takumu itu kalau diartikan kamu berdiri, kamu laki-laki sedang berdiri, maka ini mustatirnya wujuban. Karena gak mungkin takumu Zaidun, gak mungkin kamu laki-laki sedang berdiri Zaid, gak bisa. Jadi takumu di sini dilihat, kalau artinya itu, domirnya itu anta, maka wajib bersembunyi. Kalau isinya itu adalah domir hiya, maka mustatirnya itu cuma boleh, karena boleh dinampakkan. Dia bisa merofakkan fa'il yang dohir. Kalau akumu gak bisa merofakkan fa'il dohir. Gimana caranya fa'ilnya akumu kok dohir? Harus domir, harus mustatir. Itu. Tapi kalau takumu ini maknanya hiya, maka bisa takumu Fatimatu, Fatimah sedang berdiri gitu. Jangan diartikan dia, jangan, karena dia, makanya ini pentingnya belajar dhamir. Kalau takumu Fatimatu, jangan diartikan dia Fatimah berdiri, jangan, gak ada dianya sudah, karena itu gak ada dhamir, ya. Takumu Fatimatu, jangan diartikan dia Fatimah sedang berdiri, salah. Karena sudah enggak ada domir di situ. Fa'ilnya adalah dohir, maka enggak ada kata-kata dia sudah hilang. Beda kalau kamu katakan cuma takumu gitu saja, kembali kepada seorang yang kamu maksud. Dia seorang wanita sedang berdiri. Nah, ini maka ada dianya. Makanya perlu dilihat kalau kata-kata itu mengandung mutakalim, mengandung saya atau kami, mengandung mukhotob, kamu, kalian, atau mengandung goib, ada dia atau mereka, maka pasti di situ ada domirnya. Paham? Gitu loh. Wa yakumu, demikian juga yakumu. Yakumu ini juga bisa diartikan ada domirnya, ada bisa enggak? Gitu loh. Yakumu, dia seorang laki-laki sedang berdiri, maka ini domirnya adalah huwa mustatir, tapi jawazan, karena bisa yakumu itu merofakkan fa'il dohir. Yakumu Zaidun boleh, pokoknya kalau dia itu bisa merofakkan fa'il dohir, maka mustatirnya itu hanya jawazan. Kalau gak bisa merofakkan fa'il dohir, maka mustatirnya itu wujuban, gitu saja. Fa'ilu fi jami'i hadhil af'ali dhamirun mustatirun. Maka fa'il pada seluruh contoh fi'il-fi'il ini adalah semuanya adalah domir mustatir fil-fil. Yang tersembunyi di dalam fi'il di situ. Disembunyi di bagian mana? Di memnya atau di wawonya atau di kofnya? Ya bebas. Pokoknya tersembunyi di situ. Takdiruhu ana. Yang pertama akumu takdiruhu ana. Au nahnu nakumu. Takumu anta. Ini kalau anta. Kalau hiya bisa juga. Au huwa atau yakumu itu takdirnya huwa. Tapi bedanya kalau anta tadi wajib, kalau hiya menjadi boleh gitu. Wa dhamirul mustatiru min kismil muttasil. Ini pendapatnya Syarih. Dan dhamir mustatir itu termasuk bagian dari dhamir muttasil. Ini contohnya juga beliau memakai contoh dhamir mustatir. Padahal ada contoh dhamir yang dhamir yang mutasil seperti ya yakumani, yakumuna, itu domir itu. Alif itu domir, wawu jamaah juga domir, itu juga domir mutasil itu. Gitu, itu lebih biar enggak debat mustatir itu dari kalangan mutasil atau munfasil. Karena mustatir itu sudah pisah sendiri. Gitu. Ini harus mikir keras memang. Maksudnya ya secara umum kita paham, tapi kalau diajak nyelam gini satu persatu gini ya memang harus mikir dalam. Qala wa mithaluhu ma'ad dhamiril munfasili qauluka ma yakumu illa ana. Contoh fi'il mudhari' yang merofakkan dhamir munfasil adalah ucapanmu ma yakumu illa ana, tidak ada yang sedang berdiri kecuali saya. Wa qauluhu ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, tadi sama. Wa mithalul amr ma'ad dhamir, dan contoh fi'il amr yang merofakkan dhamir, wala yakunu illa muttasilan, dan tidak bisa fi'il amr itu pakai dhamir munfasil, itu enggak bisa. Dia harus pakai dhamir yang muttasil. Fi'il amr enggak bisa merofakkan dhamir munfasil, enggak boleh. Kenapa? Karena fi'il amr pasti dhamir, enggak mungkin merofakkan dhohir, enggak mungkin merofakkan dhohir. Kalau kum pasti anta, kumi pasti anti, gitu loh. Karena fi'il amr cuma 6. Fi'il amr itu tasrifannya cuma 6, sedangkan yang 2 itu harus dhamir mustatir, sedangkan yang 4 sudah punya dhamir. Gak mungkin dipisah, maka gak bisa merofakkan dohir gitu loh. Fi'il amr itu gak punya fa'il dohir, fa'ilnya harus domir. Kenapa? Karena fi'il amr itu cuma 6. Yang 2 itu domirnya sudah mustatir. Kok 2, yang 1 itu domirnya mustatir. Sedangkan yang 5 itu domirnya mutasil, bersambung, gak mungkin dipisah. Maka enggak butuh lagi kepada isim dhohir gitu loh. Maka enggak bisa merofakkan isim dhohir fi'il amr itu. Ini pembahasan tentang fa'il dan dhamir. Dipelajari lagi dan diulang-ulang terus. Yang belum paham tanya, enggak perlu malu-malu, jangan malu-malu. Malu itu adalah sifat baik, sifat yang terpuji. Kalau malu itu sampai menghalangi dari kebaikan, berarti itu bukan malu yang baik. Wong kadang yang enggak baik saja enggak malu, kok yang baik kok malu. Itu. Kita itu kadang melakukan perkara-perkara yang enggak baik, itu kadang kita enggak malu. Tapi untuk kebaikan maka jangan malu, maka jangan sungkan-sungkan untuk tanya kepada ummahat yang sudah paham. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kita ambil naibul fa'il. An-naibu anil fa'ili, yang mengganti dari fa'il. Pengganti dari fa'il, an-naibu anil fa'ili. Si pengganti dari fa'il. Kalau alif lamnya dihilangkan, naibul fa'ili, pengganti fa'il. Tapi kalau dikasih alif lam kan enggak bisa mudhof. Kecuali dalam beberapa keadaan. Qala babul maf'ulil ladzi lam yusamma. Yusamma itu aslinya majzum. Tanda jazmnya pakai apa? Pakai fathah di sini, lam yusamma, karena fi'il apa namanya itu? Yang sama belakangnya itu. Itu ada ilahnya, itu pelajari sendiri di dalam ilmu shorof. Maka bacanya lam yusamma, jangan lam yusam. Karena kalau sukun nanti di situ kumpul banyak sukun nanti. Makanya akhirnya di fathah, biar enggak ngumpul sukun banyak di situ. Sudah ada tasdid, disukun lagi enggak bisa. Lam yusamma fa'ilu maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Bab maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Jadi naibul fa'il itu aslinya maf'ul ketika ada fa'il. Ketika enggak ada fa'il, dia mengambil alih hukumnya fa'il. Karena dia pengganti. Wa huwa al-ismul marfu'u, dia adalah isim marfu'. Sama, ini marfu, ini juga bisa mahalan dan juga bisa lafdon. Alladzi lam yudkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Ini mengharuskan susunannya harus fi'il fa'il maf'ul. Ini sudah dimengerti, kok enggak disebutkan fi'il? Sudah mafhum. Jadi penyebutan fa'il di sini sudah dalalatul iltizam secara keharusan, itu sudah menyebutkan harus ada fi'il. Makanya ta'rif di sini musannif cuma menyebutkan fa'il, yaitu isim yang isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Mana fi'ilnya? Ya sudah pasti ada, karena enggak mungkin ada fa'il kalau enggak ada fi'il, karena dua itu adalah sepasang yang enggak bisa dipisahkan, fa'il dan fi'il dan fa'il itu. Maka kalau disebutkan satu, satunya harus ada. Lah kok ternyata enggak ada fa'il, maka fi'il tetap membutuhkan yang lain, maka maf'ullah dijadikan sebagai pengganti. Katanya fa'il enggak boleh, katanya fa'il itu harus selalu menemani fi'il. Ya, ketika ada dalam beberapa keadaan fa'il itu enggak perlu disebutkan, maka fi'ilnya jadi enggak ada temannya, maka harus mengambil maf'ul sebagai gantinya fa'il. Fa in kana al-fi'lu madiyan, kemudian musannif beliau menyebutkan kepada ilmu shorof. Jadi masalah naibul fa'il sudah selesai, dianggap selesai. Naibul fa'il itu yang maf'ul yang fa'ilnya disembunyikan. Aslinya maf'ul yang fa'ilnya disembunyikan. Bagaimana cara membuatnya, membuat susunannya? Fa in kana al-fi'lu madiyan, kalau fi'ilnya adalah fi'il madi, dhumma awwaluhu, maka dirubah, sigohnya dirubah. Di mana fi'il madi itu enggak ada yang awalnya itu di dhamma. Kemudian kalau mau di mabni majhul, di dhamma awalnya, fa'ala jadi fu. Wa kusira ma qabla akhiri, dan di kasrah sebelum akhirannya, fa'ala jadi fu'ila. Artinya memukul jadi dipukul. Itu namanya mabni lil majhul. Dirubah, dibangun untuk sesuatu yang enggak diketahui fa'ilnya. Itu artinya mabni majhul. Mabni majhul itu adalah fi'il yang dibangun khusus untuk fa'il yang tidak diketahui. Makanya dikatakan mabni majhul. Kalau mabni maklum, fa'ala itu adalah fi'il yang dibangun untuk fa'il yang diketahui, yang disebutkan itu. Makanya dikatakan mabni lil majhul, mabni lil majhul, fi'il yang dibangun untuk fa'ilnya yang enggak diketahui, alias dalam susunan fi'il dan naibul fa'il. Wa in kana mudhari'an, kalau fi'ilnya adalah fi'il mudhari', dhumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiri, awalnya di dhamma, sama-sama di dhamma awalnya, bedanya di sebelum akhirnya. Kalau fi'il madi sebelum akhirnya di kasrah, fi'il mudhari' malah di fathah. Aqulu, qala syarih aqulu, sebelumnya ta'liq nomor 1, qala al-imriti rahimahullahu ta'ala, perhatikan ta'liq nomor 1. Qala al-imriti rahimahullahu ta'ala aqim muqama, yang betul itu muqama. Kalau fi'ilnya itu koma yakumu, maka dia itu dibaca makoma. Kalau akoma yukimu itu dibaca mukoma. Gitu. Jadi kalau koma yakumu maka maf'ul fihnya itu dibaca makoma. Tapi kalau dari fi'ilnya akoma yukimu maka bacanya itu mukoma. Di sini dari akoma yukimu akim, tempatkanlah. Mukoma di tempat. Akim mukomal fa'ililladzi hudzif maf'ulahu. Ini bukan maf'ulu, yang betul maf'ulahu. Maf'ul bih dari akim. Maf'ulahu fi kulli ma lahu urif. Tempatkanlah di tempat fa'il yang disembunyikan. Apa yang disuruh menempatkan? Maf'ulnya pada setiap apa-apa yang sudah diketahui. Ya itu yang enggak perlu lagi disebutkan pelakunya siapa, sudah tahu gitu loh. Padahal tujuan naibul fa'il itu enggak cuma karena diketahui toh, karena enggak diketahui juga. Tadi bang dirampok. Karena enggak tahu siapa yang merampok, maka pakai dirampok. Tadi berangkasnya dibobol, karena enggak tahu siapa yang membobol, atau karena mungkin sudah sangat diketahui sekali, sudah ma'ruf. Gak ada lagi yang lain, maka tadi banknya dibobol karena sudah hafal malingnya pasti sih dia gitu. Maka naibul fa'il itu tujuannya macam-macam, ada yang karena diketahui atau karena malah gak tahu gitu loh. Tapi seringnya karena gak diketahui, makanya dikatakan mabni majhul. Mafhum ucapannya amriti akim mukomal fa'ili mukomah sebagai maf'ul fi dorof. Akim muqam al-fa'il alladhi hudhif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif. Qala syarih aqulu al-aslu fil fa'ili an yakuna madhkuran fil kalam kama ra'aita fil amthilatil mutaqaddimah. Hukum asal fa'il itu selalu disebutkan di dalam sebuah kalimat sebagaimana yang engkau lihat pada contoh-contoh yang terdahulu fi babil fa'il, pada bab fa'il. Jadi hukum asal, secara asal fa'il itu disebutkan. Waqad yuhdafu, dan terkadang qad di sini li taklil. Waqad yuhdafu li ghardin minal aghrad, dan kadang juga ada kalanya disembunyikan fa'il itu untuk salah satu tujuan dari banyaknya tujuan, dari untuk sebuah tujuan dari tujuan-tujuan menyembunyikan fa'il. Salah satunya tadi karena sudah diketahui, atau karena belum diketahui, atau karena untuk meringkas, macam-macam tujuannya. Jadi kalau kita belajar kitab yang lebih tinggi, nanti insya Allah akan dibahas apa saja tujuannya menyembunyikan fa'il. Fayakumul maf'ulu bihi hina idin makomahu. Maka ini dibaca makoma, karena fi'ilnya yakumu, bukan yukimu. Fayakumul maf'ulu bihi hina idin makomahu. Maka pada saat fa'il itu disembunyikan, maka berdirilah maf'ul bih untuk mengambil alih tempatnya. Maka maf'ul bih menduduki, menempati, ketika fa'il tadi enggak ada, menempati tempatnya. Fayakhudhu jami'a ahkami, maka mengambil seluruh hukum fa'il. Wonge gak ono di PKB akhirnya gitu loh. Karena fa'ilnya enggak ada, akhirnya maf'ul ini mengambil seluruh hukum fa'il. Fayasiru marfu'an, ini contoh sebagian hukum yang diambil. Fayasiru marfu'an ba'da ankana mansuban, maka hukum rofa' diambil. Awalnya maf'ul tadi nasob, ketika dia menjadi naibul fa'il menjadi rofa', mengambil hukumnya fa'il, karena fa'il itu rofa'. Padahal sebelumnya nasob maf'ul itu, tapi ketika pada sigoh mabni majhul maka dia dirofa'. Wa umdatan ba'da angkana fudlatan, dan maf'ul berubah menjadi umdah, menjadi inti sebelumnya, padahal dia sebelumnya hanyalah fudlah, hanyalah lebihan saja. Maka ketika ada fi'il majhul enggak boleh, kecuali harus ada naibul fa'il, karena naibul fa'il itu menjadi umdah, menjadi inti. Padahal sebelumnya adalah fudlah, ketika susunannya masih kalimat aktif, Zaid memukul Muhammad, maka Muhammad itu hukumnya adalah fudlah. Karena maf'ul itu boleh disembunyikan, maf'ul itu boleh disembunyikan. Tapi ketika Zaid dipukul, susunannya kalimat pasif, maka naibul fa'il menjadi umdah, bukan fudlah lagi, menjadi inti. Karena fa'il juga inti. Semua hukum fa'il diambil oleh maf'ul dalam kesempatan kali ini. Wa ghairu dzalika. Boleh dibaca wa ghairu dzalika, boleh dibaca wa ghairu dzalika. Kalau wa ghairu dzalika berarti khabarnya, berarti ataf ke marfu'an. Fayasiru ghairu dzalika boleh juga berubah selain daripada itu. Kalau kita baca wa ghairu dzalika dan hukum-hukum lain selain itu gitu. Wa ghairu dzalika min ahkamil fa'il, demikian juga hukum-hukum lain dari hukum-hukum fa'il. Ini naibul fa'il. Jadi pokoknya kita harus belajar itu kalimat tadi, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat sederhana. Maka ini harus bisa ngi'rob ini fa'il sama naibul fa'il ini semua pelajar harus bisa ngi'rob, harus bisa ngi'rob fa'il, harus bisa ngi'rob naibul fa'il. Karena ini adalah inti, ini adalah kalimat yang paling sederhana. Wa yajibu fil fi'li hina idzin an tughayyara suratuhu al-asliyatu ila suratin ukhra. Nah, kalau tujuannya tadi sudah seperti itu, maka pada saat itu wajib fi'ilnya itu hina idzin, pada saat itu, seketika itu hina idzin. An tughayyara suratuhu, fi'ilnya itu bentuk fi'ilnya harus dirubah sekalian, harus ngikuti. Enggak boleh tetap fa'ala, tapi maknanya adalah diperbuat. Enggak boleh, harus ngikut. Antu ghayyara suratuhu ala asliyati, yang gambaran yang asli kepada gambaran yang lain. Min ajli an yatamayyazal fa'ilu anin naibi min awwalil amr, supaya bisa diketahui si pendengar itu langsung bisa mengetahui itu nanti irobnya itu fa'il atau naibul fa'il. Min awwalil amr, dari awal kali pembicaraan. Amr di sini maknanya adalah jamaknya umur, bukan awamir, bukan fi'il amr. Tapi amr di sini adalah dari awal ngomong itu sudah ketahui. Lah kalau fi'ilnya enggak dirubah tapi maknanya pengen naibul fa'il yo, yang mami yo bingung. Fi'ilnya tetap, tapi irobnya berubah. Maka supaya untuk membedakan fa'il dan naibul fa'il, harus dirubah fi'ilnya supaya dari awal sudah bisa dibedakan. Wa kaifiyatu hadza taghyir, dan cara atau model atau tutorial di dalam merubah fi'il ini adalah annal fi'la idza kana madiyan, fi'il itu apabila madi, dhumma awwaluhu, awalnya di dhamma, wa kusira ma qabla akhir, dan yang sebelum akhir di kasro, itu kalau fi'il madi. Nahwu duriba zaidun, aslinya doroba, dijadikan duriba karena ingin mabni majhul, karena ingin membuat kalimat pasif namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya doroba Muhammadun Zaidan, Muhammad memukul Zaid, kalau dijadikan kalimat pasif duriba Zaidun, itu bisa masih disebutkan Muhammadnya. Muhammad telah memukul Zaid. Kalau dalam bahasa Indonesia, Zaid dipukul oleh Muhammad, masih bisa gitu. Tapi dalam bahasa Arab enggak bisa, enggak boleh kok kemudian duriba Zaidun bi Muhammadin, enggak bisa. Zaid itu dibenturkan kepada Muhammad, enggak bisa. Wa in kana mudhari'an, kalau fi'ilnya itu mudhari', dhumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Awalnya sama-sama di dhamma, tapi sebelum akhirnya di fathah. Nahwu yudrabu Zaidun, Zaid sedang dipukul. Siapa sing mukul? Enggak tahu. Kalau lil jahl, atau siapa yang mukul, sudah jelas Muhammad kalau memang sudah diketahui. Fastaraka, maka keduanya yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari' dalam sigha majhul, keduanya berserikat fi dhammil awal, pada sama-sama mendhammah awalannya. Waftaraka, tapi keduanya berbeda jalan fi ma qablal akhir, ketika mengharokati harokat sebelum akhir. Kalau fi'il madhi di kasrah, fi'il mudhari' di fathah, itu bedanya. Tapi kalau awalnya sama-sama di dhammah. Faduriba fi'ilun madin mughayyaru shighah, maka duriba itu adalah fi'il madhi mughayyaru shighah. Ini istilah mughayyaru shighah. Kalau kita ngirob ini pakai ini. Kalau kita ngirob yang artinya menjelaskan, kalau fi'il madhi itu mabni majhul, jangan fi'ilun madin mabniyun lil majhul, jangan gitu. Tapi lebih ringkasnya mughayyaru shighah, yang terubah, yang dirubah bentuknya. Mughayyaru shighah artinya dirubah bentuknya. Wa zaidun naibu fa'ilin, dan zaid adalah penggantinya fa'il. Wal fa'ilu mahdhuf, dan fa'il adalah disembunyikan. Wal aslu daraba Muhammadun Zaidan, aslinya adalah sebagai contoh saja Muhammad telah memukul Zaid, maka Muhammadnya dibuang dan Zaidan mengambil hukum fa'il yang awalnya nasab jadi rofa dan awalnya fudlah jadi umdah. Itu namanya naibul fa'il. Daraba Muhammadun Zaidan kalau dirubah maka menjadi duriba Zaidun. Nanti untuk PR yang berikut-berikutnya lagi insyaallah, kalau mau bikin ini naibul fa'il, dibikin fa'ilnya dulu baru nanti naibul fa'ilnya, tapi entah kapan. Karena yang koreksian yang ini saja masih belum sempat. Waktunya itu sudah full. Subuh sampai jam 6. Tasmi jam 6 sampai jam 8 kadang nulis, kadang di bengkel. Dan jam 8 jemput ibu, jam setengah 9 sudah taklim sampai jam 10. Jam 10 sudah pegel. Pada duhur tasmi lagi, terus ngaji akhwat kalau ngaji. Setelah asar tasmi lagi, kemudian persiapan taklim maghrib, baru bisa tulan kesini sebentar. Terus pada maghrib taklim lagi, pada isya sudah kecapean, gak ada waktu untuk keluarga. Jadi ya kadang koreksinya itu kadang disempat-sempatkan. Alhamdulillah. Wa mithaluhu minat tanzil qawluhu jalla jalaluhu. Jalla jalaluhu, jalaluhu sebagai fa'il dari jalla. Dan contohnya dari Al-Quran adalah firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu, i'rabnya sebagai na'at dari hu. Firmannya Allah yang maha mulia kemuliaannya. Kutilal khorrosun. Kutila artinya itu bukan dibunuh, tapi kutila itu dalam bahasa Arab itu dipakai untuk kalimat mencelakakan, celakalah gitu. Kutilal insanu ma'akfaro, celakalah manusia itu, alangkah kufurnya. Jadi kutila dalam bahasa Arab itu bisa dipakai untuk makna wail. Jadi jangan diartikan khorrosun artinya para pendusta, para dukun, para orang-orang yang sok tahu, itu khorrosun, khors, takhrusun, yang suka nebak-nebak, suka sok tah, itu namanya khorrosun. Jadi artinya bukan kok telah dibunuh para dukun-dukun, bukan, tapi kutilal khorrosun artinya celakalah khorrosun, para kahana, karena mereka itu sok tahu, dukun itu enggak tahu tapi nebak-nebak, meramal-ramal, itu namanya khorrosun. Maka orang yang suka sok tahu, nebak-nebak, duga-duga, yang belum ada buktinya, ini rawan kena celaka ini. Karena ini umum, kutilal khorrosun, celakalah orang yang suka nebak-nebak, orang yang sok tahu. Maka ini adalah kutila, ini adalah fi'il madhi yang mughayyaru shighah, kharrasun sebagai naibul fa'il. Aslinya dia sebagai maf'ul, tapi karena enggak ada fa'ilnya, maka dia menempati tempat fa'il. Qala wa yudrabu. Mana ini? Kok langsung wa yudrabu? Mana ini? Contohnya mana? Kok langsung dijelaskan ini? Gak ada ya? Mana? Mana? Oh ini tadi halaman 124 toh. Oh iya deng. Efek gak fokus. Wa yudrabu fi'lun mudhari'un mughayyaru shighah. Ya Allah. Ternyata segitu jauhnya. Ya. Wa yudrabu fi'lun mudhari'un mughayyiru shighah. Yudrabu adalah fi'il mudhari' yang mughayyiru shighah. Wa zaidun naibu fa'ilin wal fa'ilu mahdhufun wal aslu yadribu Muhammadun Zaidan. Wa mithalu min at-tanzil qawluhu jallat 'azamatuhu. Sama, ini kayak i'rabnya sama kayak jalla jaluhu, jallat 'azamatuhu. Yang maha agung keagungannya. Yu'raful mujrimuna bisimahum, akan dikenal orang-orang jahat nanti pada hari kiamat dengan tanda-tanda yang ada di wajah-wajah mereka. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Ini naibul fa'il, dia adalah maf'ul yang menjabat jabatannya fa'il karena fa'ilnya enggak ada itu. Dan ini biasanya sepaket, kalau fi'il fa'il dan fi'il dan naibul fa'il ini sepaket karena memang aslinya adalah fi'il fa'il. Jadi dalam rukun kalam ini juga masuk, rukun kalam itu mubtada khobar sama fi'il fa'il atau fi'il dan naibul fa'il tergantung sighahnya. Baik, insyaallah sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.